Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qanaatin azzaqumullah kama fi pada pembahasan al-marji' fi tafsir al-Qur'an. Rujukan-rujukan dalam tafsir al-Qur'an. Bagaimana dibahas kemarin? Masalah ini berkaitan dengan tafsir al-Qur'an inda salaf. Tafsir Qur'an menurut salafun salih. Tafsir Qur'an yang sunni. Sehingga marji'nya di sini marji' untuk tafsir Quran bil ma'ruf. Istilah yang pertama ialah kalamullah. Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Yang kedua kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah yang sahihah. Dan saya disebutkan beberapa contohnya kemarin. Sekarang kita masuk pada rujukan yang kedua dan yang ketiga dan setelah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala thalithan kalamu sahabati radhiyallahu anhum, penjelasan dari para sahabat radhiyallahu anhum, la siyama dhawul ilmi minhum, khususnya ulama mereka, dhawul ilmi, ahlul ilmi, ulama dari kalangan sahabat, wal inayah bitafsir, dan para sahabat yang punya perhatian khusus dengan tafsir. Ini ada beberapa sahabat yang masyhur dengan demikian. Boleh sebutkan sebagiannya dalam bab-bab yang selain. Alasan kenapa merujuk pada kalam sahabat. Katanya beliau, li'anna al-Qur'ana nazala bi lughatihim wa fi 'asrihim. Alasannya dikarenakan Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka dan di masa mereka. Bahasa mereka itu bahasa Arab, lisanin Arabi mubin, dan pada masa mereka. Artinya mereka para sahabat ini yang langsung menyaksikan turunnya wahyu. Langsung menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Tahu kapan turunnya, di mana turunnya, tentang siapa, apa kandungannya. Otomatis mereka ini yang lebih paham. Di saat yang sama turunnya menggunakan bahasa mereka, bahasa Arab. Lebih khusus lagi barakallahu fikum, para sahabat ketika itu radhiyallahu taala anhum jami'in, ketika itu sebagai bangsa Arab yang sedang mencapai puncak keemasan bahasanya, mencapai puncak keemasan bahasa Arabnya. Sehingga berkesan memahami betul isi Al-Qur'an. Wa li'annahum ba'dal anbiya asdaqun nas fi talabil haqqi wa aslamuhum min al-ahwa'i wa adharuhum min al-mukhalafati allati tahulu bainal mar'i wa bainat tawfiqil qawa. Alasan yang berikutnya dikarenakan mereka para sahabat setelah para nabi, asdaqun nas, orang yang paling jujur, fi talabil haq, dalam mencari kebenaran, wa aslamuhum minal ahwa, dan yang paling selamat dari hawa nafsu, kebid'ahan, wa adharuhum minal mukhalafat, dan pihak yang paling bersih, paling suci dari penyimpangan, penyelisihan. Allati tahulu bainal mar'i, penyelisihan yang bisa menghalang-halangi antara seseorang, wa bainat tawfiqi lis-shawab, dan antara tawfiq mendapatkan taufik untuk sebuah kebenaran. Wahada wabah. Dikarenakan para sahabat kulluhum udul, para sahabat semuanya adil. Mereka semua mendapatkan keutamaan yang langsung disebutkan dalam Al-Quran dan langsung disebutkan oleh Rasulullah SAW, keutamaan yang tidak ada pada umat-umat yang lainnya. Keutamaannya, keadilannya, kesucurannya dan segala macamnya ada semua pada mereka. Maka tentunya kalau sahabat ini yang layak untuk dijadikan sebagai rujukan tentang tafsir kalamnya. Alasan yang lainnya lagi, warakallahu fikum, لأنهم تعلموا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. Dikarenakan mereka para sahabat ini yang langsung belajar Al-Quran dari Nabi. Sebagaimana asar yang sebelumnya yang kita baca dari Abu Abdurrahman As-Sulami yang lewat. Agar disebutkan dia mendapatkan cerita dari para sahabat yang mengajari dia. Mereka itu tidak mempelajari 10 ayat, tidak melampaui 10 ayat sampai mempelajari ilmunya dan sekaligus amalnya. Sehingga mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu, mempelajari amal sekalian. Itu sama siapa? Belajarnya langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alinya sehingga kemungkinan besar kata para ulama, tafsirnya para sahabat itu kebanyakannya diambil dari Rasulullah SAW dengan talaqqi namanya, dengan tarekat talaqqi, langsung mengambil tafsir dari beliau. Walaupun ada beberapa hal, beberapa penafsiran yang kembali kepada ijtihad mereka, namun ijtihad mereka itu yang terbaik, yang paling bersih dari berbagai macam penyimpangan yang ada dibandingkan dengan generasi-generasi yang setelah. Ringkasnya, komplit para sahabat itu ya. Tidak perlu diragukan lagi. Sekarang contohnya. Walidzalika amsalatun katsiratun minha, jiddan minha. Ada beberapa contoh yang cukup banyak di antaranya. Qauluhu ta'ala. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaithi aw lamastum nisaa. Kalau kamu sakit atau kamu safar atau datang dari buang hajat atau engkau menyentuh wanita. Kalimat au la masum nisa, menyentuh wanita. Apa maknanya? Beliau mengatakan faqad sahha an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu fassara al-mulamasa bil jima'. Ibn Abbas telah sahih asar dari Ibn Abbas beliau menafsirkan al-mulamasa dengan jima'. Kata-kata au la masum nisa yakni engkau menjimai kaum wanita. Dari sini khawatirna azzaikumullah, maka pendapat yang sahih terkait dengan masul mar'ah, menyentuh wanita, apakah membatalkan wudu atau tidak. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau mau dicakup secara total, menyentuh wanita ada dua macam, tergantung wanitanya sekarang ya. Menyentuh wanita yang mahram dia, menyentuh wanita yang bukan mahram dia. Terkait dengan hukum jelas, menyentuh wanita yang merupakan mahram dia boleh, menyentuh wanita yang bukan mahram dia hukumnya haram. Wabihada. Baik. Sekarang terkait dengan pembahasan menyentuhnya, apakah menyentuh mereka sentuhan ya, kulit dengan kulit misalnya itu, apakah membatalkan wudu atau tidak? Ada khilaf di sini. Ada yang menyatakan kembali kepada zahir ayat ini. Aula mastum nisa, atau engkau persentuhan, salah persentuhan dengan wanita. Mereka berpendapat yang namanya masul mar'ah nafil, menyentuh wanita hukumnya pembatal wudu secara mutlak. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Paham? Kenapa kembali kepada zahir ayat hadis. Sementara mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan tidak membatalkan wudu. Kenapa? Yang pertama, dikarenakan ayat ini aula mastum nisa, kalian menyentuh wanita, itu sudah ada penafsiran dari sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menafsirkan al-mulamasa dengan al-jima'. Sehingga ayat ini tidak bisa dipakai hujjah untuk Syafi'iyah. Paham ya? Yang dibahaskan sekedar sentuhan, bukan sentuhan dalam tanda kutip. Gitu ya. Wow. Dan juga ternyata disebutkan dalam beberapa riwayat Rasul SAW biasa beliau mencium sebagai istrinya dan beliau sholat dengan tanpa berwudu kembali. Qabbala ba'd an-nisa'i mencium sebagai istrinya itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, thumma kharaja wa lam yatawadda. Kemudian beliau keluar sholat dan enggak berwudu lagi. Itu menunjukkan apa ya, Pak? Menunjukkan tidak membatalkan wudu. Kemudian dari kalangan jumhur, melebar lagi ya, Pak. Pendapat jumhur yang mengatakan tidak membatalkan wudu pada hukum asalnya, mereka merinci lagi. Apakah tidak membatalkan wudu secara mutlak? Apakah dengan perincian? Kalau dengan syahwat batal, kalau tanpa syahwat tidak batal. Yang harusnya mana, Mas? Wallah falam. Tak tahu saya. Tak ada. Tengok sinyal dia. Tak ada sinyal dia. Jangan balik pulang pulang. Allah Ustaz. Nah ya, Jawabannya ada khilaf. Ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau dengan syahwat maka batal, kalau dengan teman syahwat maka tidak batal. Secara adillah warakallah, pendapat yang lebih mendekati laisa binaqir, tidak membatal wudu secara mutlak. Tamam? Ada pun yang mengatakan syahwat batal dan syahwat batal. Itu enggak ada dalilnya ya. Riwayat tadi menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya kemudian keluar salat dan enggak berwudu lagi. Bantahan untuk mereka. Pada umumnya yang namanya orang mencium ada sedikit syahwatnya. Halus atau enggak halus. Gitu. Mesti itu. Mana ya? Mana ya? Iya. Tenang, tenang. Alangkah hal demikian. Artinya barakallahu fikum, syahidnya kita, para ulama itu bisa mentarjih dari sekian banyak pendapat yang ada, khususnya terkait dengan ayat Al-Quran, itu menggunakan tafsir sahih. Amin ya. Jumhur merujukkan pendapat yang mengatakan tidak batal, dikarenakan Ibn Abbas menafsirkan al-mulama sah di sini dengan al-jima, sehingga tidak bisa dipakai sebagai dalil. Ada apa ya? Wahai ada. Baik. Nah, ada apa ya? InsyaAllah. Ini yang disilakan oleh al-sunnati wal-jamaah fahmu salaf. Fahmi Al-Quran yang di atas. Sunnah yang kedua kemarin. Yang ini dengan fahmu salaf, dengan pemahaman salafun salih, as-sahabah wa salih. Barakallah. Ini yang dibahas barakallah fi ketika satu orang sahabi yang menafsir. Bagaimana kiranya kalau kemudian ajma'u ala qawlin, mereka semuanya sepakat dalam menafsirkan sesuatu. Malah lebih awdah. Maka dikatakan sebagai hujjah, sebab ijma'u sahabah hujjah. Ijma'nya para sahabat tidak ada. Tidak bisa diingkari. Enggak bisa diselisihi barakallah. Nah, ada apa? Agar sehingga dengan argumentasi yang sangat banyak ini, kita sepakat bahwasanya jangan rujukan dalam tafsir kalau musuhan. Rabi'an yang keempat, kalamu tabi'in alladzina a'tanau bi akhir tafsir 'an ashabati radhiyallahu anhum. Kalam tabi'in, ucapannya para tabi'in. Di sini belum mengkhususkan, enggak mengumumkan. Belum mengatakan alladzina a'tanau bi akhir tafsir 'an ashabah, yaitu para tabi'in yang khusus, secara khusus punya perhatian khusus untuk mengambil tafsir dari para sahabat. Kalau sahabat di atas ketika membahas tentang kalamu sahabat umum, kalamu sahabat, paham ya, ucapan seluruh para sahabat, khususnya yang ahli dalam bidang tafsir. Tapi secara umum ya, ketika bicara tentang masalah tabi'in, beliau langsung khususkan ucapan para tabi'in yang serius khusus, punya perhatian khusus untuk mengambil tafsir dari para sahabat. Nah, dengan tentunya satu ini. Barakallah. Alasannya, li'anna tabi'ina khairun nasi ba'da sahabat. Tabi'in generasi yang terbaik setelah sahabat. Wa aslam min al-ahwa mimman ba'dahu. Mereka lebih selamat dari hawa nafsu dan kebid'ahan daripada orang yang setelah mereka. Yang ketiga, walam takunil lughatul arabiyyatu taghayyarat katsiran fi 'asrihim. Dan bahasa Arab belum banyak berubah pada masa-masa mereka. Fakanu aqraba ila shawab fi fahmi al-Qur'an min ba'dahu. Maka mereka adalah orang yang lebih mendekati kebenaran terkait dengan tafsir Al-Quran, pemahaman Al-Quran, daripada orang-orang setelah mereka. Apa? Dikarenakan mereka khairul qurun, masuk dalam kategori khairul qurun, generasi yang terbaik. Terkait dengan penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan pada masa itu lebih selamat. Dikarenakan lebih sedikit dan minoritas ahli bid'ah ketika itu. Bahasa Arab juga masih utuh, masih asli, masih murni. Paham? Barakallah. Mulai pudarnya keaslian bahasa Arab itu ketika ada upaya mengarabiyahkan, mengarabkan semua kitab-kitab yang non-Arab. Tersalah sifat saya misalnya, seperti orang-orang Yunani dan misalnya di Arabkan. Jadi pada masuk kesilapan apa ini? Kitab-kitab yang dari Yunani, yang dari Romawi, yang dari Persia, semuanya diarabkan. Itu sudah mulai nyampur. Tadi ketika Islam sudah mulai semakin meluas ke berbagai macam daerah, sudah mulai banyak kata-kata ajam yang diarabkan. Nah, ini beberapa alasan kenapa menggunakan kalam tabi'in, tapi tidak sembarang tabi'in. Tabi'in yang memang punya perhatian khusus, kita singkat spesialis tafsir, yang biasa ngambil tafsir dari para sahabat. Kita ada mereka ya. Kemudian yang dimaksudkan dengan tabi'in di sini meliputi semua derajat tabi'in. Baik kibaru tabi'in atau awsatu tabi'in atau syugharu tabi'in. Semuanya sama. Kibaru tabi'in yaitu para tabi'in yang lebih banyak mengambil ilmu dari para sahabat. Satu dua aja dari tabi'in yang lain. Awsatu tabi'in ialah para tabi'in yang banyak mengambil ilmu dari para sahabat, juga banyak mengambil ilmu dari tabi'in yang lain. Sugharu tabi'in ialah para tabi'in yang ilmunya lebih banyak diambil dari tabi'in yang lain, hanya mengambil ilmu dari beberapa orang sahabat. Ya, semuanya dikatakan tabi'in dan meliputi mereka semua. Khususnya yang kibaru tabi'in, khususnya yang spesialis tafsir. Qala rahimahullah, qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, idza ajma'u min at-tabi'in 'ala syai' fala yurtad fi kauni hujjah. Kalau mereka para tabi'in ijma' bersepakat atas sesuatu, maka tidak diragukan lagi itu merupakan hujjah. Paham ya? Ada dengan Evan yang dijelaskan oleh Alif bin Taimiyah rahimahullah, ijma' yang membabit, ijma' yang kuku yang bisa dipertanggungjawabkan itu hanya ijma' salaf, ijma' sahabat wa tabi'in saja. Siapa tegas mengatakan kalau para tabi'in ijma' maka tidak diragukan keadaannya sebagai hujjah. Fa idza ikhtalafu فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض. Namun bila mereka ikhtilaf, maka ucapan sebagian mereka tidak bisa dipakai hujjah atas yang lain. Wala 'ala man ba'dahum, tidak pula untuk orang-orang setelah mereka. Wa yarji'u fi dhalika ila lughatil Qur'an, maka rujukannya ketika ada ikhtilaf kepada bahasa Al-Qur'an atau sunnah atau umum lughatil Arab atau keumuman bahasa Arab atau aqwal sahabat fi dhalik atau keterangan para sahabat dalam masalah ini. Jika ada ikhtilaf, saya yakin dan akan terangkan nanti insyaAllah ikhtilaf yang biasa muncul dalam tafsir bil ma'dhur. Itu yang penting untuk dipahami. Tidak semua ikhtilaf yang ada di tengah-tengah mereka dikatakan sebagai ikhtilaf. Wa qala ayyuh, beliau juga mengatakan, menegaskan, man adala an madhahibus sahabati wa tabi'in wa tafsirihin ila ma yukhalifu dhalik kana mukhti'an fi dhalik. Barang siapa yang berpaling, adala an, itu berpaling. Barang siapa yang berpaling dari mazhabnya para sahabat dan tabi'in, berpaling dari tafsir mereka menuju tafsir yang menyelisih itu semua, maka kana mukhti'an fi dhalik, dia dinyatakan sebagai orang yang salah dalam masalah ini. Bal mubtadi'an, bahkan dikatakan sebagai mubtadi', wa in kana mustahidan maghfuran lahu khata'uh, walaupun dia salah mustahid yang mungkin dia diampuni kesalahannya. Ini penegasan para kafirun tidak boleh keluar dari tafsir sahabat dan tabi'in. Semakal belum ada yang selain. Faman khalafa qawlahum wa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihim faqad akhta'a fi dalil wal madlul jami'an. Maka barang siapa yang menyelisihi ucapan mereka dan dia menafsirkan Al-Qur'an berbeda dengan tafsirnya mereka, maka sungguh dia telah salah dalam dalilnya dan madlulnya, istimad hukumnya seluruhnya. Tidak ada yang beres, dikarenakan salah prinsip, salah manhaj, salah tariqah. Ini penegasan barakallah. Terkait dengan contoh tafsirnya tadi banyak, makanya saya enggak membawakan contoh, dikarenakan yang paling banyak Al-Quran ditafsirkan dengan kalam mutabi'in. Anda mendapatkan dalam semua buku-buku tafsir yang fil ma'thur, seperti Tabari, Turzak As-Sam'ani, Ibn Abi Hatim dan semisal. Hada wa'ada lehana hingga Al-Quran, Sunnah, kalam sahabat, kalam mutabi'in. Khamisan yang kelima, ma taqtadhihi al-kalimat, apa yang ditunjukkan oleh kalimat-kalimat Al-Quran, min al-ma'ani syar'iyyah atau lughawiyyah, dari makna-makna yang syar'i dan makna-makna lughawi. Ingat dua makna ya, ya, makna syar'i, makna lughawi. Hasab siyak, tergantung konteks ayatnya. Ini rujukan yang kelima. Paham ya, kembalinya kepada al-lughah, pentingnya bahasa Arab dalam tafsir Al-Quran. Dalilnya liqaulih ta'ala, inna anzalna ilaika al-kitaba bil-haq litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada engkau dengan kebenaran, supaya engkau wahai nabi menghukumi antara umat manusia dengan ra'yu yang Allah anugerahkan kepada kamu. Pada kalimat bima araka Allah sebagai syahidnya, artinya tafsirkan sesuai dengan lugha yang ada. Waqawli idna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kami menjadikan Al-Quran sebagai Quran yang berbahasa Arab supaya kamu terakal. Waqawli wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmih liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan lisan kaumnya supaya dia menerangkan kepada kaumnya. Al-Waqawli, beberapa ayat yang menerangkan kembalinya kepada al-lughah, kepada bahasa Arab. Sebenarnya di sini ada makna syar'iyyah dan makna lughawi. Belum melakukan kaidah selain. Sekarang kaidahnya apa? Fa in ikhtalafa al-ma'na syar'i wal lughawi. Kalau ada ikhtilaf antara makna yang syar'i dengan makna yang lughawi, ukhidha bima yaqdhihi syar'i. Maka diambil dengan apa yang ditunjukkan oleh makna yang syar'i. Syar'i itu baru Allah. Di antara Quran nazar li bayan syar' la li bayan duh. Alatnya dikarenakan Al-Quran turun untuk menerangkan syariat, bukan untuk menerangkan masalah bahasa. Illa kecuali ayyakuna hunaka dalilun, kecuali kalau di situ ada dalil yatarajjah bihil ma'na lughawi, yang bisa menguatkan, merajihkan makna yang lughawi, fayukhadhu bihi, maka diambil dengan makna lughawi tersebut. Sehingga prinsipnya ya kawan, ada makna syar'i, ada makna lughawi. Mereka menyebutkan ada makna urfi, kebiasaan masyarakat. Tartibnya syar'i, kemudian lughawi, kemudian urfi. Terkadang istama'at hadhil ma'ani, terkumpul semua yang ada. Syar'i ada, lughawi ada, makna urfi ada. Selesai urusan, tidak ada masalah. Terkadang ada ikhtilaf. Ketika ada ikhtilaf, maka didahulukan yang syar'i dulu, baru lughawi, baru urfi. Ini pada umumnya ya. Kecuali kalau ada qarinah, indikasi-indikasi, penguat-penguat dalil yang menunjukkan makna lughawi yang lebih didahulukan. Paham ini? Ini kaidah ya. Contoh sekarang. Misalu makhtalafa fihil ma'nayan wa qutima syar'i. Sekarang contoh ikhtilaf dua makna, syar'i dan lughawi, tapi didahulukan yang syar'i. Qauluhu ta'ala bil munafiqin, firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang kaum munafiqin, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Syahidnya pada kata-kata wa la tusalli, kau jangan sholat atas salah seorang dari mereka pun wahai nabi yang mati selama-lamanya. Belum mengatakan fa sholatu fil lughah adwa, sholat secara bahasa maknanya doa. Wabi syar'i huna, ada misalnya syar'i di sini, al-wukuhu alal mayyiti lidu'ai lahu disifatin maksusah, berdiri di depan orang yang mati mendoakan kebaikan untuk dia dengan sifat yang khusus. Namanya apa ini? Sholat jenazah. Kan ya, lughah doa, syar'inya sholat jenazah. Di sini cuma katakan fayuqaddamul ma'na syar'i, maka lebih didahulukan makna syar'i, li'annahu al-maqsud lil-mutakallimil ma'hudil muqatab, dikarenakan itulah yang dimaksudkan untuk orang yang berbicara tadi. Dan al-ma'hud, perkara yang dikenal, diketahui sebelumnya oleh al-muqatab yang dia bicara. Saya paham ya. Dan juga dikuatkan dengan hadis khusus tentang masalah ayat ini. Tegas disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW hendak maju untuk mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maksudnya saya tarik sama Rasulullah. Maaf, tarik sama Rasulullah. Barakallah. Dan cuma disolatkan, bahkan dikafani dengan jubahnya Rasul. Maaf. Dia mengatakan, aku akan mengerjakan selama aku masih dalam. Ayat yang sebelumnya mengatakan pilihan. Kamu ampuni, kamu mintakan ampun atau tidak, sama saja. Kan pilihan. Aku akan mengerjakan sebelum aku dilarang. Maka turun ayat ini yang menegaskan larangannya. La tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan mensolatkan jenazah mereka yang mati selama-lamanya. Sehingga dengan penguat yang lainnya itu, hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, yang dimuatkan dengan salat di sini adalah salat jenazah. Sehingga didahulukan makna syar'i. Wa amma man'u du'a'i lahum 'ala wajhil itlaq fa min dalil akhar. Adapun larangan mendoakan kebaikan untuk mereka secara mutlak, itu diambilkan dari dalil yang lain, bukan dari dalil sini. Baik, ini contoh yang didahulukan syar'i. Wa mithalu makhtalafa fihi al-ma'nayan wa quddima fihi al-lughawi bid-dalil. Contoh yang ada ikhtilaf padanya dua makna, syar'i, lughawi, ikhtilaf. Namun didahulukan makna lughawinya bi dalil, ingat bi dalil, dengan dalil. Qauluhu ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Syahid mana ya, Pak? Kata-kata shalli 'alaihim. Ambil dari harta mereka sebagai sedekah yang mensucikan dan membersihkan mereka dengan sedekah tersebut. Wa shalli 'alaihim, dan salatlah atas mereka. Yang dibahas sekarang ini, Pak, kata-kata wa shalli 'alaihim. Lalu mengatakan fal muradu bisalati huna ad-du'a, dan yang dimaukan dengan salat di sini ialah doa. Jadi bukan salat yang syar'i itu. Jangan dipahami diambil harta mereka sebagai sedekah, sebagai pensucian jiwa dan harta mereka, kemudian kamu salat di depan mereka atau menyalati mereka. Oh, enggak. Ada pemahamannya keliru. Beliau mengatakan di sini maknanya doa. Artinya lebih didahulukan makna lughawinya doa. Tapi dengan dalil. Apa itu? Ma rawahu fi dalili ma rawahu Muslim. Ana Abdullah bin Abi Aufa qala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi shadaqati qaumin shalla alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau didatangkan sedekah yang satu kaum, beliau salat atas mereka. Fa'atahu abi bi shadaqati. Ketika itu ayahku, ini Abu Aufa, datang kepada Rasul dengan membawa sedekahnya. Faqala, maka Rasul mengatakan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, salatlah bertalawatlah kepada keluarga Abi Aufa. Pada kalimat Allahumma salli ala ali Abi Aufa, menunjukkan beliau mendoakan kebaikan untuk orang yang bersedekah. Maka dengan riwayat ini barakallahu fikum difahami makna salat dalam ayat di atas ialah makna lughawi dengan adanya dalil, dalil yang menerangkan ke arah. Baik. Dari hadis ini dia berfaedah barakallahu fikum sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para amil, amil zakat. Sunnahnya ialah bagi para amil ketika mendapatkan atau menerima zakatnya kaum muslimin, mereka mendoakan untuk yang berzakat, yang bersedekah dengan doa-doa ini. Allahumma salli ala fulan wa ala ali fulan. Ini abang misalkan Ahmad, Allahumma salli ala Ahmad wa ala ali Ahmad. Yang datang ialah Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Agarlah yang datang Syarif, Allahumma salli ala Syarif wa ala ali Syarif. Agarlah barakallah. Itu yang mengucapkan amil. Adapun orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan zakatnya, tidak ada doa khusus. Paham ini ya? Nah, kemudian niat nawaitu ikhroja hadhihi shadaqah, tidak ada. Atau doa apa untuk shadaqahnya, tidak ada. Yang ada ialah orang yang menerima zakatnya itu amil, mendoakan Allahumma salli ala ali Abi Auf. Bukan namanya. Nah, ingat sesuatu. Ya, kembalinya pada dai-dai kedungan kemarin. Masih pasal mau hadis. Saya lagi tadi yang disebarkan ialah ada doa khusus ketika mengeluarkan sedekah zakat. Nok mana? Akhirnya mereka menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin ada doa khusus ketika mengeluarkan zakat atau sedekah. Ada repot. Jawabannya terbalik. Yang berdoa ialah amil yang menerima. Di sini Abu Aufa mengeluarkan sedekahnya. Siapa yang doa? Rasul yang menerima. Allahumma salli ala ali Abi. Itu pentingnya belajar bahasa Arab. Apalagi ustaz, apalagi ahli. Jangan cuma pindah ngomong, pindah ceramah, tapi goblok. Barakallah. Merusak umat, merusak umat. Ya, repotnya itu tidak mursalahkan. Semuanya benar, enggak ada yang salah. Semuanya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak ada yang menyimpang. Ya, repotnya kayak gitu. Ya, ada sebutnya berkali-kali dari kemarin penyimpangannya macam-macam. Mantap. Qala rahimahullah. Wa amsilatu mastafaqa fihi al-ma'nayan al-syar'i wal-lughawi kathira. Adapun contoh-contoh yang disepakati oleh dua makna, syar'i dan lughawi, banyak sekali. Kas-sama'i wal-ardi was-sidqi wal-kalimi wal-hajari wal-insan. Langit, bumi, cuci, dusta, hati manusia. Itu semuanya syar'i, lughawi, sama saja. Tafsir yang sunni, tafsir salah. Maka di sini barakallahu fikum, seorang fasir harus menguasai lima-limanya. Harus perhatian dengan Al-Quran, harus mengerti ilmu hadis, harus mengerti ilmu asar, banyak membaca buku-buku asar, buku-buku hadis yang memuat asarnya para sahabat wa tabi'in, dan harus ahli urusan bahasa Arab. Alam. Azawab. Rujukan jelas. Sekarang istilahnya. Qala rahimahullah ta'ala al-ikhtilaful warid. Hit-tafsiril ma'thur. Lihat sini. Ikhtilaf yang terjadi pada tafsir fil ma'thur. Soalnya itu jangan salah faham ya. Ketika saya menerangkan nanti berbagai macam jenis ikhtilaf yang ada, anda jangan salah paham. Ini khusus untuk ikhtilaf yang ada dalam tafsir fil ma'thur, tafsir sunni. Paham ini? Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan kalam sahabat, Quran dengan kalam tabi'in, Quran dengan bahasa Arab. Paham ini? Sebab itu kita berbicara gamblang, dan gamblang insyaAllah. Terkait dengan ikhtilaf tafsir, ini ada ikhtilaf baina sunni wa bid'i. Ada ikhtilaf baina sunni wa sunni. Paham ini? Ikhtilaf antara sunni ahlu sunnah, tafsirnya ahlu sunnah, dengan tafsirnya ahlu bid'ah. Maka ini tidak dikatakan sebagai ikhtilaf, tapi perseteruan antara hak dan batil. Yang hak itu yang dipegangi, yang batil tolak. Seperti ikhtilafnya ahlu sunnah, ikhtilaf tafsirnya ahlu sunnah dengan tafsir syiah. Jelas? Tidak mungkin menyatu, tidak mungkin dikompromikan. Tafsirnya ahlu sunnah dengan mu'tazilah, al-halal, tidak mungkin. Tafsirnya ahlu sunnah dengan sufiyah, tidak mungkin. Misalnya ya, ini tiga kelompok yang memang banyak terjun dalam dunia tafsir. Syiah, Mu'tazilah, Sufi. Dikian ya. Jangan lupa ya. Ketika tafsirnya ahlu sunnah beda dengan tafsirnya mereka, ya wajar. Kenapa? Dikarenakan ikhtilaful aqidah. Perbedaan aqidah yang mendasari mereka. Paham ini ya? Mudah ini ikhtilaful aqidah. Barakallahu. Makanya ini bahas sekarang ini ialah salah khusus tafsir sunni al-ma'thur antara sunnah dengan sunnah. Ketika ada ikhtilaf, bagaimana cara bersikap? Udah gini ya. Tolong katakan dulu. Qala rahimahullahu ta'ala al-ikhtilaful warid fi tafsir al-ma'thur ala thalathati aqsam. Ikhtilaf yang ada, yang terjadi dalam tafsir bil ma'thur ada tiga macam. Enggak paedah ya, Pak. Terus sekarang dikasih sajian mateng sama Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau capek-capek bongkar-bongkar faedah terus semua buku yang ada mateng sing ngaji blok. Nah. Ada mereka sini baik-baik. Ini perlu simpulkan. Perlu simpulkan ya dari kalam ulama yang cukup panjang lebar terkait dengan hal ini. Khususnya dari kalam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya pertama, ikhtilaf fil lafz dun al makna. Ikhtilaf dalam lafaznya saja. Dun al makna, bukan pada maknanya. Artinya maknanya sama, lafaznya yang berbeda. Fa hadza la ta'thir lahu fi ma'na al ayah. Maka ini tidak ada pengaruhnya dalam makna. Ini ya kawan, yang cukup banyak terjadi dalam tafsirnya para salafun afal. Masing-masing mereka membawakan ta'bir, membawakan ibarah dengan ta'birnya masing-masing. Tapi satu maknanya. Yang semacam ini jangan kamu anggap sebagai ikhtilaf. Paham ini ya? Jangan dikatakan sebagai ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf. Barakallah. Misaluhu qawluhu ta'ala. Contohnya qawluhu ta'ala. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Syahidnya pada kata-kata وَقَضَى. وَقَضَى رَبُّكَ. Qala ibn Abbas qada amara. Qada dimanakan amara. Waqala ibn Syahid wassa. Berikan wasiat. Waqala Rabi' ibn Anas awjaba. Wajib. Wahadihi tafsirat ma'naha wahid. Tafsir yang ada ini satu maknanya. Aw mutaqarib atau mirip. Fala ta'thir li hadhihi al-ikhtilaf fi ma'na al-ayah. Maka enggak ada pengaruhnya untuk ikhtilaf ini tentang makna ayat ini. Nanti dikatakan sama Abu Bakar dalam tafsirnya ketika menerangkan tafsir ayat di atas. Beliau menyebutkan ikhtilafnya ahli ta'wil dalam makna ayat ini, namun maknanya satu kata. Naam ya. Jika di sini kita ambil faedah dua. Yang pertama, itu bukan ikhtilaf yang berpengaruh. Bahkan bukan ikhtilaf yang berpengaruh. Jangan dianggap sebagai ikhtilaf. Yang kedua, faedah yang penting untuk kita perhatikan di sini terkait dengan tafsir. Dari takdir-takdirnya salaf ketika menafsirkan sebuah ayat, itu kita resapi makna yang lebih luas. Dari penafsiran tadi kita bisa mengatakan yang namanya qadha memiliki sekian banyak makna. Paham ini ya? Qadha adalah amara. Qadha ialah wassa. Qadha ialah aujab. Itu kita rangkul semuanya. Kita pegangi semuanya. Yang dari situ diambil faedah yang sangat besar, yaitu merupakan kunci dalam ilmu tafsir. Tamam? Kita menafsirkan ayat ini dengan makna yang lebih luas, tidak sempit. Paham ya? Dengan lebih luas, tidak sempit. Sudah faedahnya. Sehingga enggak monoton satu amaro Allah memerintahkan. Oh enggak. Bisa lebih luas lagi. Memerintahkan, mewasiatkan, wajibkan ini. Wah. Dengan tafsirnya itu lebih luas daripada yang ada. Ini kunci ya. Ini pula pada poin yang kedua. Athani ikhtilafun fil lafzi wal ma'na. Ada ikhtilaf dalam lafaz dan maknanya. Lafaznya beda, maknanya juga beda. Masing-masing mengandung makna tersendiri. Tetapi wal ayatu tahtamilul ma'nayain li'adam at-tabadi bainahuma. Namun ayatnya bisa mengandung dua makna tadi dikarenakan tidak ada pertentangan antara keduanya. Tamam? Sekarang bagaimana sikapnya? Fatuhmarul ayatu alaihima. Maka ayat itu dibawa pada dua makna tadi, wa tufassaru bihima, dan ditafsirkan dengan dua makna tadi. Wa yakunul jam'u baina hadzal ikhtilaf, maka tarakah jam'nya kompromi untuk ikhtilaf semacam ini, anna kulla wahidin minal qawlain bahwasanya masing-masing dari dua pendapat tadi zukira ala wajhi tamthil, disebutkan untuk sekedar contoh lima ta'nihil ayah, contoh untuk maksud ayat tadi, awit tanwi' atau keragaman makna ayat tadi. Wahai ikhwan, lebih besar lagi faedah. Paham ini ya? Yang pertama dari si ikhtilafnya, ini ikhtilaf yang gak ada pengaruhnya sama sekali, dan ini yang paling banyak ada dalam kalam salaf tafsir. Perhatikan ya, paham, ini paling banyak masing-masing membawakan tafsirnya. Tetapi kalau dicermati, ternyata ayatnya itu umum. Paham ini, itu umum. Sementara tafsirnya salaf itu khusus. Itu khusus. Udah ini ya. Yang dari sini ayat mencakup dua-duanya. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Ikhtilafnya pada pengaruh. Dan saya lagi nyatakankan ya, poin yang kedua tadi, justru dengan adanya ikhtilafnya salaf dalam mentakbir tafsir ayat tadi, Anda akan semakin luas wawasannya dalam tafsir. Paham ya? Sebab diberikan contoh oleh salaf dengan berbagai macam contoh. Ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya. Sehingga itu ayat tidak untuk pakai untuk dalil untuk sekian saya contoh. Dengar ya. Masalah A, dalilnya ayat ini. Muncul masalah C, dalilnya ayatnya sama. Muncul masalah C, dalilnya sama ayatnya. Muncul masalah C, E dan terusnya sama Z, dalilnya ayatnya sama. Loh kok begitu? Iya, dikarenakan ayatnya umum mencakup semua makna tadi. Paham ini ya? Ini menjadi ilmu yang sangat berharga bagi semua thalabul ilm dan para mufassirin. Dengan tafsir yang semacam ini akan terbuka bagi dia ulum syatta, ilmu yang sangat banyak, beragam, luas. Sebab barakallahu fikum, dia tidak hanya terpaku pada contoh-contoh tadi, namun dia bisa membawakan contoh-contoh yang lain. Disebutkan dengan bahasa al-asbah wa-nazair, yang mirip dengan itu. Kalau mungkin dulu para sahabat, para tabi'in, salafus saleh membawakan contoh A, B, C yang ada di masa mereka, maka ulama yang setelahnya membawakan contoh A, B, C di masa mereka. Ulama sekarang pun juga demikian, membawakan contoh yang lain pada masa mereka, A, B, C. Semuanya menggunakan ayat yang satu. Dan semua tafsir tadi ternyata dikandungi oleh ayat tadi. Ayatnya umum, tafsirnya sekedar tamtsil, contoh, namanya sesuatu yang khusus. Mudeng ikhwan ya, dari sini barakallahu fikum, maka semua permasalahan-permasalahan yang sifatnya kontemporer atau akan muncul nantinya itu bisa dijawab oleh para ulama sekarang ini. Di antaranya kuncinya menggunakan ilmu yang satu ini. Ya kamu enggak monoton soal tafsir, nyalakan yang lain, tidak, lebih luas pengetahuan kamu. Ini iya, itu iya. Tinggal kamu kasih kalimah jami'ah namanya. Sebuah kalimat yang jami'ah, yang mencakup semua makna tadi. Kalimah jami'ah tadi kamu jadikan semacam kaidah. Udah gini ya. Semacam kaidah yang baku, yang bagus, di bawahnya terdapat sekian banyak masail. Maka dari sini pentingnya belajar kaidah fiqhiyah. Itu ya. Satu kaidah membawahi sekian banyak masalah. Di antara cara untuk membuat kaidah seperti tadi. Barakallahu fikum. Itu disebutkan panjang lebar ya, panjang lebar itu ini ya rahimahullah dalam bukunya Muqaddimah Ushul Tafsir. Anda baca ini, penting ini. Sekarang contohnya. Misaluhu qawluhu ta'ala. Contohnya qawluhu ta'ala. Waslu alaihim naba'al ladhi atainahu ayatina. Fansalakha minha. Fa'atba'ahu syaitanu. Fa'kana minal rawin. Walau syi'na larfa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Al-A'raf 175-76. Syahidnya ikhwan pada kalimat alladzi atainahu ayatina, bacakan kepada mereka naba, berita orang yang pernah kami anugerahkan kepada dia ayat-ayat kami. Fansalakha minha, ternyata dia lepas keluar dari pasangnya. Siapa ini yang dimaksud? Kan gitu ya, orang yang sebelumnya dikasih ilmu, ngerti ayat-ayat Allah, ngerti dalil, ngerti Quran, sunnah, ternyata insilah, insilah al-khurud bila audah. Itu tersembayang kabarnya Pak. Keluar, tak balik. Itu insilah. Disamakan kayak insilahul hayyah min jildiha. Kayak ular yang ganti kulit. Paham ini ya? Ular kalau ganti kulit, kulitnya lepas, kan gitu ya? Atau kalau mungkin baik lagi? Tidak mungkin. Itu namanya insilah. Paham ya? Itu namanya insilah. Itu disebutkan sama Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Maka pengertian fansalakha minha, insilah dari ayat-ayat tadi, dia keluar menyimpang dari ilmunya dan tidak mungkin baik lagi. Siapa ini yang dimaksud? Sebelum kita membacakan tafsirnya, atau melihat ayatnya disebutkan secara umum. Tahu dari mana ya, Pak? Dari ilmu usul fiqih. Ilmu kaidah fiqih yang menerangkan yang namanya al-umum memiliki sifat. Gitu ya. Di sini sifat yang umum apa ya, Pak? Isim mausul, yaitu alladzi. Itu ilmu. Dari ilmu ini kamu tahu ayatnya menggunakan lafaz umum. Paham ini? Sekarang kita baca tafsirnya ya. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, huwa rajulun min Bani Israel, yang dimaksudkan laki-laki dari Bani Israel. Wa 'an Ibn Abbas annahu, dan bukan dari Ibn Abbas yang mengatakan, annahu rajulun min ahli Yaman, dia laki-laki dari ahli Yaman. Waqila, dan disebutkan, ini diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, rajulun min ahli al-Balqa, laki-laki dari ahli Balqa di Syam. Ada lagi menafsirkan, laki-laki itu namanya Umayyah ibnu Abi Salat. Umayyah ibnu Abi Salat. Itu tafsirnya Abdullah bin Amr ibn As, dengan syarat yang sahih kata Ibnu Katsir. Umayyah ibnu Abi Salat. Ada lagi yang menafsirkan, dia namanya Bal'an bin Ba'ura. Bal'an bin Ba'ura. Ada yang mengatakan Bal'an bin Ba'ura, ada yang mengatakan Bal'an bin Ba'ur, ada yang mengatakan Bal'an bin Abur. Disebutkan beberapa contoh nama. Ya segi. Baik. Tahu tentunya Bal'an. Bal'an bin Ba'ur. Ada yang mengatakan Ba'ur. Ada yang mengatakan Ba'ura. Ada yang mengatakan Bal'an bin Ba'ur, Bal'an bin Ba'ura, Bal'an bin Abur. Sekarang balikkan ya. Salafun as-salih menafsirkan dengan beragam penafsiran. Beda-beda menyebutkan nama yang lain, orang yang lain. Ada yang mengatakan Bani Israel, ada yang mengatakan orang Yaman, ada yang mengatakan orang Syam, orang Balqa, ada yang mengatakan Umayyah, ada yang mengatakan Bal'an, ada yang mengatakan ini. Lafaznya beda. Makna pun juga beda. Namun barakallahu fikum, dikarenakan ayatnya itu mengandung sifatul umum, sementara yang disebutkan dalam tafsir satu khusus, ini pakai yang mana? Hah? Yang dipakai faedah lagi, al-ibratu bi umumil lafzi. Paham ini ya? Maka, maka ayat tadi barakallahu fikum itu meliputi mereka semuanya. Mereka semuanya. Salaf cuma ngasih contoh. Contohnya nih Umayyah, nih Bal'an, nih laki-laki dari orang Yaman, nih Al-Falqa. Orang-orang yang sifatnya seperti yang ada dalam ayat ini. Allazi atainahu ayatina fantalaqa minha. Terbalik ya. Maka dari sini barakallahu fikum, antum pun juga bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain untuk tokoh-tokoh bid'ah di zamannya antum. Tentunya yang memiliki sifat seperti ini, atainahu ayatina, yang kami datangkan ayat-ayat kami, fansalakha minha, ternyata dia menyimpang daripadanya. Balalah batil hidayah. Contoh, fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan. Dalilnya mana ayat ini? Lu, ayatnya umum. Yang penting sifatnya bodoh. Mudah gini ya. Sehingga bisa berlaku untuk semua zaman, semua masa, semua generasi dengan berbagai macam nama-nama tokohnya. Mungkin tokoh filsafat, tokoh sufiah, tokoh tarekat, tokoh ini, tokoh itu banyak. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Jangan kemudian bijik. Nah, kalau itu bukan untuk tokoh-tokoh sekarang. Itu yang dimaksudkan ialah Bal'am bin Ba'urah zaman dahulu Bani Israel. Ya, jangan dipakai untuk orang sekarang. Itu orang yang tidak paham ilmu tafsir. Paham ya? Nanti bilang sama dia uskut menengoai ngaji sinjumnya. Ya saya. Mudah gini. Ada apa ya? Baik. Lama katakan saya itu. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها. Cara mengumpulkan semua pendapat tadi, ayatnya itu dibawa pada semua pendapat tadi. لأنها تحتملها من غير سبب. Karena ayatnya bisa mengandung semua makna tadi dengan tanpa ada pertentangan. ويكون كل قول dzukira 'ala wajhi tamthil. Tamatsimatul mutabat itu disebutkan sebagai contoh saja. Oh, ayat ini contohnya pula, contohnya pula. Sehingga itu dengan contoh-contoh yang ada itu semakin terbuka wawasannya antum. Berarti orangnya kayak ini. Antum bisa apa namanya meneruskan dengan ilmu al-asbah wa an-nadha'ir. Wanahuhu, wamisluhu, wasyafihuhu, wanadhiruhu, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Semuanya sama juga. Ada apa? Misal apa? Contoh yang lain nanti. Contoh yang lain. Qauluhu ta'ala wa ka'san dihaqa. Ka's gelas dihaqa. Apa dihaqa? Qala ta'abas dihaqan mamlu'ah. Dihaqa artinya mamlu'ah yang penuh. Penuh ya. Wa qala mujahid mutatabi'ah, terus menerus. Wa qala Ikrimah safiyah, yang murni bening. Terus gimana cara menjawabnya? Jawabannya gampang. Ini semuanya sekedar ikhtilaf yang mungkin dicakup oleh sekian banyak. Nah, jangan dicakup oleh mana ayatnya. Lu mengatakan wala munafata baina hadhihi al-aqwal, maka tidak dapat pertentangan antara pendapat-pendapat yang ada ini. Wal ayat tahtamiluha, ayatnya mengandungi semua pendapat tadi. Fatuhmala alihya jami'an, maka dibawa pada semua ma'a di atas. Wa yakunu kulli qawlin li naw'in al ma'na, maka masing-masing pendapat untuk sebuah maknanya. Justru dari perbedaan tafsir yang ada bisa kamu jabarkan lebih luas. yang dimaukan dengan ka'tan dihaqa itu air yang ada dalam gelas yang dikasihkan untuk ahli jannah itu sofi, bening, tenang bajunya itu sofi, murni, bening, terus penuh, mamlu'ah, dan tidak cuma sekali tapi mutasadi'ah, terus menerus. Paham ini ya? Semakin luas kamu menafsirkannya. Tidak kaku. Oh maksudnya itu ialah ini. Terus tidak penuh. Wallahu'alam. Kenapa tidak penuh? Terus sekali beberapa kali. Wah tambah lagi. Wallahu'alam. Kaku. Tapi dengan membaca sekian punya tafsir yang telah benar oleh yang dikandungi oleh satu ayat tadi, luas tafsirnya kamu. Itu pendapat, tidak ada yang salah. Tidak ada yang masing-masing menyebutkan nauknya. Oh bening, penuh, dan terus-menerus. Padahal ya, itu ilmu yang sangat luas barakallahu fikum, justru muncul dari ikhtilaf yang ada di kalangan salafun salih untuk jenis pertama dan apa ya? Paham ini ya? Ini semua disebut dengan ikhtilaf tanawu, ikhtilaf keragaman, ragam tafsir, ragam penjelasan, satu makna. Paham ini tadi? Nah. Baik. Dan juga dicontohkan oleh para ulama ya, Pak. Ketika menjelaskan tentang tiga jenis orang yang diberi Alkitab. Thumma awrathna al-kitab alladhina istafayna min 'ibadina. Fa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sadiqun bil khairati bi'idznillah. Siapa itu zalimun li nafsihi? Siapa itu muqtasid? Siapa itu sadiqun bil khairat? Kalau antum lihat tafsirnya salaf macam-macam. Macam-macam. Ada yang mengatakan yang namanya zalimun li nafsih ini salatnya kadang gak tepat waktu, terus gak pernah salat sunnah, ya malas-malasan. Jadi misalnya kalau yang muktasid ini rajin fardunya, senang mengerjakannya fardu, salat fardu. Kalau yang satu kumpul khairat mengerjakan sesuatu dan sekaligus sholat sunnah. Sekaligus memasukkan yang lainnya lagi. Banyak tafsir salaf terkait dengan ayat ini. Paham ya? Oleh para ulama kita, itu semuanya enggak bertentangan. Dijamak sama mereka semua. Yang mereka sebutkan dalam tafsir mereka contoh. Contoh zalimun li nafsih ini. Ini. Contoh muqtasid ini. Contoh sadiqun bil khairat ini. Sehingga semuanya bisa kecakup. Sehingga tafsir jadi luas. Orang-orang yang sholatnya tidak beres, enggak tepat waktu, yang enggak jamaah, enggak mikirkan qobliyah atau ba'diyah, itu orang-orang zalimun li nafsih. Contoh ya, kan ya, contoh anda bisa bawakan ayat ini. Seperti ini, orang-orang yang bakhil tidak pernah memikirkan sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib ya, tapi itulah sen kemis yang enggak memikirkan sedekah yang sunnah. Zalimun li nafsih, contoh ayat ini. Terus ini ya, yang dari sana barakallahu fikum bisa langsung diambil kalimat syahni, kalimat yang mencakup zalimun li nafsi, orang-orang yang kurang perhatian dengan perkara yang wajib dan terjatuh dalam perkara yang haram. Muqtasid, orang yang mengerjakan kewajiban saja meninggalkan yang haram-haram saja. Sadiqun bil khairat, orang yang mengerjakan perkara yang wajib dan sunnah sekaligus meninggalkan perkara yang haram dan yang makruh sekaligus. Itu jahaniah. Contohnya, sekian banyak amal yang ada kamu bawakan. Paham ya? Sehingga cakupan maknanya sangat luas, panjang dan lebar. Sehingga jantung menyampaikan ayat ini satu pengajian ayatnya sama. Nah, saya bingung. Loh, Pak Yai, kemarin sudah bahas ayat ini, sekarang bahas lagi ayat ini. Tapi dengan tafsir yang berbeda-beda untuk menyebutkan contoh yang beda-beda setiap hari. Nah, terkait dengan sholat, terkait dengan ini, terkait dengan itu, kan tiga contoh orang. Zalimul nafsih, muqtasid, sadiqun bihasad. Kamu rinci, kamu jabarkan. Besok kajian lagi. Ayatnya sama lagi. Tapi tadinya beda dengan contohnya beda lagi. Maksudnya misalnya, ilmu kamu semakin luas dengan yang semacam ini, barakallah. Itu namanya qa'idah dalam tafsir. Amin ya. Dengan adanya ikhtilaf pertama dan kedua ini, itu yang dibawakan oleh para ulama kita, al-ikhtilafu rahmah. Ikhtilafnya salaf justru membawa berkah dan rahmah. Yang terini ini contohnya ya. Barakallah. Ada apa? Saya dipahami ini. Mungkin gini ya Pak. Nah, untuk mengetahui itu ikhtilafnya tanabu ataukah bukan, ya ada kesamaan perasaan. Ini kayaknya tanabu ini. Tanabu ini. Karena sesuai kuat itu luas membahasnya, akhir jangan kolot. Tanabu ini ya akhir. Ternyata yang dia mau kan tafsirnya Sunni, tafsirnya Syi'i, tafsirnya Sufi, tafsirnya Mu'tazili. Tanabu ya akhir. Beragam. Hakai perbedaan. Ya bukan di tempatnya barakallahu fi. Salah tempat. Itu namanya salah kaidah. Amin ya. Nah sembarangan. Harus mengetahui ilmu usul fikihnya. Harus mengetahui ilmu kaidah. Kaidah fikihnya. Harus mengetahui bahasa Arab. Ini kunci yang paling penting. Dan mereka menyebutkan satu lagi ilmu qiraahnya. Amin ya. Itu semuanya terpahami. Kita membaca tafsir enak. Oh ini enggak ada pertentangan dengan al-Qur'an. Tarekat jamaknya demikian, demikian, demikian, demikian. Atau makna ayatnya demikian. Tafsir dengan selalu luas. Ada mufassir ya. Mufassir haqqan. Tapi dari para orang mampu itu agak ada urwah. Nah, urwahnya lebih dari kereta aja urwah. Kan urwah. Ini lagi semangat menerangkan kapal tafsir yang bagus. Contohnya ketika ada kapal ini. Kan jelas kalau itu. Dengan ya. Amin ya. Hadza mafhum insyaallah. Ingat baik-baik ini kaidah. Sebutkan sama syekh di sini menukil dari sekian banyak ulama para ulama. Camkan baik-baik di sini mereka akan bisa mengarungi dalamnya kandungan Al-Qur'an. Itu barakallahu. Tapi dengan jalur yang benar, tafsir bil ma'thur namanya. Yang sunni banyak ini. Sekarang yang ketiga yang dibahas. Ikhtilaful lafzi wal ma'na. Ikhtilafnya terjadi pada lafaz dan makna sekaligus. Wal ayatu la tahtamilul ma'nayaini ma'an. Sementara ayatnya tidak mungkin mengandungi dua makna tadi secara bersamaan. Kenapa? Litabati bainahuma. Karena adanya pertentangan antara dua makna tadi yang tidak mungkin dijamak. Maka fatuhmarul ayatu alal arjahi minhuma. Maka ayatnya dibawa pada makna yang lebih rajih. Bidalah siyak atau ghairih dengan dalil siyak konteks kalimat sebelum dan setelahnya atau ghairihi atau yang selainnya dari murajjihat hal-hal yang menguatkan dikuatkan dengan ditarjih dengan dalil. Baik ya kawan ya. Nah, tentang poin yang ketiga ini fanatina azzakumullah. Dalam seringkalinya para ulama istilah. Sebagian mereka ada yang langsung menempuh tariqatut tarjih. Cara tarjih. Langsung merujukkan satu dari mana-mana yang ada. Sebagian mereka masih berusaha untuk menempuh jalur tariqatul jamak. Upaya untuk mengkompromikan. Kaidahnya, selama al-jam'u ghairu muta'assif. Atau muta'assif ay mutakallaf. Selama tarekah jam'nya komprominya tidak memberat-beratkan diri, tidak dibuat-buat, memang betul-betul ada, bisa itu, maka al-jam'u awla. Kembali kepada tarekah jam' itu lebih tepat. Maka dimasukkan dalam ikhtilaf jenis yang kedua. Amin ya. Pada dakika ya, karena yang sangat penting ya. Mendengar sangat. Mendengar gini ya. Maka di sini seorang mufassir ketika mendapat ikhtilaf jenis yang ketiga ini, dia harus yastaw'id fil mas'alah. Tahu mana ya? Yastaw'id. Dia harus melihat semua mas'alah dari semua sisinya. Isti'ab. Mencakup semuanya. Tidak bisa sebelah mata, memandang sebagian, tidak sebagian. Harus dia pandang dengan lengkap, total. Ada pahamin ya? Setelah itu dia melihat akwalnya para ulama, keterangannya para ulama. Ada pahamin ya? Kalau di situ dia mendapati ada sebagian ulama yang melakukan tarekatul jama', cara upaya mengkompromikan jama' antara dua makna yang bertentangan, dia cek jamaah. Kalau tarekat jamaahnya itu ghairu muta'assif, tidak diada-adakan, enggak dipaksa-paksakan, sesuai dengan kaidah ilmu usul fikih yang benar, maka itu dipakai. Paham ya? Ini ikhtilaf tanawu. Tanawu mungkin untuk jamaah. Yang ini benar, yang ini benar. Kembali pada ikhtilaf yang kedua tadi. Tadi paham ya? Tetapi kalau kemudian jamaahnya, upaya komprominya ternyata terlalu berat, dibuat-buat, namanya ta'asuf atau galuf, maka dia langsung masuk kepada pembahasan tarjihnya para ulama. Dia melihat adillah yang ada untuk dia tarjih mana pendapat yang lebih rajih dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Dan hal ya, mudahnya ya Pak, harus dia berbicara sama orang itu dengan dalil. Itu tarekah ilmiah dalam pembahasan tafsir dan ketika ketemu dengan ikhtilaf para ulama. Sekarang contoh, misal kan, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم شهيد تمر كلمة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم فسمونيا يعني حرمكن أبو سكاليان هنيلا ميتة apa ada hewan? Bangkai. Ada yang kurang. Apa itu? Wala isma ahli. Amal qurra ghayra baghi wala adin fa inna Allah ghafur rahim. Itu di an-nahl ya. Yang fa isma ahli di al-maida. Ini dibacakan di yang di an-nahl. Ada dua ayat namanya. Ayat. Lah bahasa kamu bukan al-maida sama an-nahl. Dua ayat. Al-Baqarah juga ya. Apakah juga ya? Baik. Sesuai diharamkan sekalian ialah maitah, bangkai. Jelas. Wadam, darah. Walahul khinzir, daging babi. Wa mauhila li ghairillah bih. Dan yang sebelah dengan selain nama Allah. Allah mengatakan satu. Fahamani surah. Maka barang siapa yang terpaksa muqtar. Ghaira bagin, dengan tanpa bagin. Wala adin, dengan tanpa adin. Maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya diperbolehkan. Dalam keadaan muktor terpaksa boleh makan bangkai, darah, daging babi dan semisal yang haram-haram itu, tapi dengan syarat ghairu baghin ghairu adin. Apa maksudnya ini? Apa makna baghin dan adin ini? Qala Ibn Abbas. Ibn Abbas menafsirkan ghairu baghin fil maitah. Jadi ini ghairu baghin fil maitah, tidak melakukan tindakan babi semena-mena fil maitah terkait dengan bangkainya. wala adin fi aklih, tidak pula melampaui batas dalam makannya. Nah ini yang diperhatikan dalam tafsir ini barakallahu fikum, kalimat bagir dan adin dikaitkan dengan pembahasan yang sebelumnya, haramnya cara rangkai dan segala macamnya, dikecualikan ketika ada orang yang mukor dengan dua ketentuan tadi. Bagi dengan tambah bagi dalam maitahnya, tidak adil dalam bagi batas dalam memakan. Ada kau wakilah sebagai mengatakan pengertian ghairu bagin ay ghairu kharijin alal imam, dia tidak memberontak penguasa. Wala asin di safarih, dan tidak pula bermaksiat dengan safarnya, tidak memberontak pemerintah baginya. Wala asin, tidak pula bermaksiat ketika dia safar. Baik, terkait dengan tafsir yang kedua, saya sengaja menyebutkan yang kedua karena yang pertama itu yang masyhur. Tafsir yang kedua itu datang dari Mujahid. Datang dari Mujahid, nimturkin anhu inda kejarir, dari beberapa jalan dari Mujahid dikeluarkan oleh Al-Tawbani dalam tafsir. Juga datang dari Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ada rawi yang bernama Syarik Al-Qadhi. Syarik Al-Qadhi ya Allah. Ala kulli hal, dua tafsir. Apakah tafsir ini sama lafaznya? Jawabannya beda lafaz. Apakah sama maknanya? Dikatakan beda maknanya. Ini urusan makan-makan bangkai, ini urusan pemberontakan pemerintah. Kalau ketemu ini jalurnya, kemana larinya ini? Soalnya ikhtilaf fil lafzi wal ma'na. Di sini menurut Syekh Muhammad rahimahullah ya, ini tidak mungkin dikompromikan. Namanya ikhtilaf tabat. Maka belum mentar sih. Wal arjah al awal. Yang rajih ialah yang pertama. Yang mana itu? Tadi bin Abbas, ghairu baghin fi maitah wala adin fi aklih, khusus berkaitan dengan masalah makan bangkai. Diperbolehkan bagi orang yang muto yang sangat terpaksa dengan dua syarat ini. Kenapa? Li'annahu la dalila fil ayati 'ala tsani. Sebab tidak ada dalil dalam ayat ini untuk makna yang kedua. Walianal maksud bihilma zukira sebab darurah. Dan dikarenakan yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah menghalalkan apa yang disebutkan tadi untuk menolak kemabrotan. Halal pakai cara seperti misalnya untuk menolak kemabrotan. Wahiyya waqi'atun fi halil khuruji 'ala al-imam. Dan itu terjadi ketika memberontak penguasa, wa fi halis safar al-muharram, dan ketika safar keadaan safar yang diharamkan oleh dzalik, dan misalnya ala kulli hal tidak merosikan yang pertama. Ini namanya tariqah tarjih. Di sini beliau menggunakan dalil as-siyaq, siyaqul ayat, disebut dengan siyaqun wa sibaq. Siyaqun wa sibaq, sebelum dan setelahnya ayat. Ayat ini sebelumnya membicarakan masalah haramnya beberapa hal untuk dimakan, maitah, dam, amlok, dan misalnya. Kemudian setelah itu menyebutkan pengecualian. Faman turra ghayra baghin wala 'adin fa inna Allaha ghafurur. Dari siyakul ayat dan sibakul ayat nampak sangat jelas tafsir faman turra ghayra baghin wala 'adin terkait dengan yang sebelumnya. Itu namanya dalil. Itu mengatakan di dalalah siyak au ghairihi. Yang sebenarnya dirojekan dengan dalil siyak atau semisalnya. Berarti ternyata barakallahu fikum. Tatkala kita menelaah kembali mengecek tafsir ayat ini dari semua pembahasannya para ulama, di sana ada yang punya pendapat dengan thariqatul jamak. Nah. Di antara yang punya pendapat demikian al-Imam Al-Tabari dalam tafsirnya. Al-Imam Al-Tabari dalam tafsirnya. Paham? Beliau menyatakan bahwasanya dua pendapat itu tidak salah. Sama-sama benar. Enggak bertentangan. Sebab yang dimaksudkan dengan kata-kata ghairu baghin yatanawalu kullal baghi. Yang namanya kullal baghi, ghairu baghi dengan tambah baghi meliputi semua makna al-baghi. Tindakan semena-mena. Entah al-baghi bil maidah atau al-baghi bil khuruj ala imam, al-baghi terkait dengan bangkai, atau al-baghi dengan cara memperoleh penguasa, atau al-baghi yang lainnya lagi yang dikandungi oleh kalimat baghyun. Paham ini? Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan wala'atin al-'ad yatanawalu makna al-i'tida'i kullihi, meliputi semua makna i'tida' melampaui batas seluruhnya. Isa i'tida'un fi akil maitah, melampaui batas dalam memakan bangkai. Bisa i'tida' dengan makna yang lain. Semua yang namanya i'tida' dimasukkan dalam ayat ini. Sehingga adil di safari, orang yang bermaksiat dalam safarnya masuk. Orang yang ini masuk. Dengan keumuman lafaz bahin dan adil. Artinya memang betul ayat ini terkait dengan masalah maitah. Sehingga pembahasan tentang masalah bangkai, darah dan semisalnya itu dimasukkan kali pertama dalam makna ayat ini. Tetapi tidak khusus untuk pembahasan maitah saja. Bisa pula ditafsirkan terkait dengan al-babi wal'ad, larangan memberontak dan larangan yang tidak secara umum. Paham ini ya? Itu jangan lagi ya. Paham ini ya? Itu jawabannya At-Tabari. Juga al-imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki. Al-Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Ahkam al-Quran. Kalau disama, beliau memanakannya secara umum. Beliau mengatakan yang lebih tepat wal-asah wal-halatu hadihi anna ma'nahu ghairu talibin syarran wala mutajawizin haddan. Itu maknanya kata beliau. Dan yang lebih tepat dalam kondisi demikian, makna ayat ini adalah pengertian ghairu baghin wala 'adin ay ghairu talibin syarran wala mutajawizin hadda. Ghairu talibin syarran bukan orang yang mencari kejelekan. Wala mutajawizin haddan dan tidak pula orang yang melampaui batasnya. Kalimat ghairu talibin syarran yang tidak mencari kejelekan itu meliputi semua hal tadi. Meliputi setiap orang yang memberontak penguasa, meliputi orang yang qati'u thariq, yang penyamun. Paham? Dan meliputi semua makna talibin syarran yang mencari kejelekan. Ghairu mutajawizin hadda terkait dengan orang yang tidak melampaui batas itu meliputi semua orang yang tidak melampaui batasnya, batas darurat menuju batas kesiaan. Paham ini? Intinya ada beberapa ulama kita yang tidak pendapat dengan jawab para satu jamaah. Barakallah. Maka kalau Anda memandang terkadang jamaahnya ghairu muta'assif, tidak terlalu diperhatikan, dipaksa-paksakan, maka Anda bisa memasukkan contoh ini untuk ikhtilaf yang kedua. Paham ini? Untuk ikhtilaf yang kedua. Udang ini. Nah, sehingga itu maknakan terlebih dahulu terkait dengan masalah maita, masalah fakir misalnya, selesai kemudian terangkan setelah itu. Dan ayat ini ternyata memberikan kandungan makna yang lebih luas. Kamu bawakan tafsir yang jami' dari Ibn al-Arabi al-Maliki, ghairu talibin syarran wala mutajawizin hadda. Kamu jabarkan setelah itu sehingga ilmunya lebih luas lagi. Hal ini ya, dan bagi mereka yang memandang itu jamaknya kurang tepat, maka langsung mentarjih. Kalau belum tarjih, yang juga sama Syekh Utsaimin itu tarjihnya. Barakallah. Wadih ada. Kita ingin ya. Misal tadi, misal akhir qawluhu ta'ala. Jangan apa ya. Kalau saya sampai ini. Kurang sedikit terus saja. Waktu kalau sudah selesai ini ya, karena ini yang terpenting dalam bab usul fikih. Maka antum harus paham baik-baik. Ini kunci membuka ilmu yang sangat luas dalam kandungan Allah. Misalnya apa? Contoh yang lain. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. Al-Baqarah. Kalau kamu menceraikan istri-istri kamu tadi sebelum kalian menyentuhnya, dalam keadaan kalian sudah menentukan maharnya untuk mereka. Faradtum lahunna fariidhatan, sudah kamu menentukan maharnya untuk mereka. Maka fanisfu ma faradtum, maka kamu mendapatkan separuh dari mahar yang telah kamu berikan. Illa ayyafuna, kecuali kalau mereka memaafkan. Ya sudah, maharnya pada kembali semua. Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau memaafkan orang yang di tangannya akad nikah. Syahidnya pada yang terakhir ini. Siapa yang dimaksudkan dengan alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, yang di tangannya ada akad nikah? Dia memaafkan. Ya sudah, maharnya untuk kamu semua, wahai istriku yang ada di sini. Saya enggak minta separuh. Syar'inya balik separuh. Perempuannya rela balik semua. Atau laki-lakinya, atau yang disebutkan dalam ini, yang tangannya ada akad nikah, memaafkan untuk kamu semua. Yang dibahas sekarang bukan masalah mahar. Ngerti ini? Kalau tenang-tenang. Betul, bicara masalah kayak gila tuh, kata yang ngantul. Kata yang loyo. Yang dibahas sekarang ini terkait dengan siapa yang dimaksudkan dengan alladzi biyadihi uqdatun nikah. Itu siapa? Baik. Qala Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wardahu nafirkan, fil ladzi biyadihi uqdatun nikah, tentang orang yang di tangannya akad nikah, huwa zauj, itu suaminya. Zauj, laki-laki yang menikahi dia. Maka dengan makna pertama ini, kamu mendapatkan separuh mahar, atau istrimu memaafkan, mengembalikan semua mahar, atau laki-laki itu suami memaafkan, mengasihkan semua maharnya. Apa ini ya? Dengan tafsir pertama. Akhirnya Ali, barakallahu fikum, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Qabari min turqin anhu. Dari buahnya jalan dari Ali bin Thalib. Sahih, sahih dari Ali bin Thalib. Kenapa yang kedua? Waqala Ibn Abbas. Dan berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, huwal wali. Yang dimaksudkan ialah wali. Wali apa ini? Waliul mar'ah. Walinya sang wanita. Paham ini? Sehingga maknanya barakallahu fikum, kamu mendapatkan seluruh mahar, kecuali kalau perempuan tadi memaafkan, mengembalikan semua maharnya, atau sang wali yang memaafkan. Wali mar'ah itu yang mengatakan, eh, kembalikan semua, atau eh, kasihkan semua. Terkata sang wali, jam maharnya kembalikan semua kepada laki-laki, atau jam maharnya kembalikan kepada perempuan tadi semuanya. Wali yang menentukan. Paham ini? Ini tentu istilah yang berbeda ya Irfan. Yang satunya suami, yang punya hak, yang ini wali, kan beda. Hah? Haknya lain. Apa bahasa kerennya? Hak prokreatif. Alak udah gitu ya. Jadi bahasa ini. Lain. Sekarang mana yang rajih? Terkait dengan tafsir Ibn Abbas ini juga dikeluarkan oleh Al-Tabari menurutkan anhu dari banyak jalan dari Ibn Abbas. Artinya sabit dari Ibn Abbas. Belum mengatakan pelit. Warrajih. Dan yang rajih kata Ibn Utsaimin al-awwal. Pendapat yang pertama. Pendapat siapa ini? Pendapatnya Ali bin Abi Thalib yang mengatakan az-zauj suami. Kenapa? Li dalalatil ma'na 'alaihi. Itu namanya siyakul kalam. Namanya dalalatul siyak. Paham ini ya? Dikarenakan ditunjukkan oleh makna ayat ini. Yang namanya orang yang menerima akad nikah suami, illa ya'una aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Suami. Ini yang namanya mahar urusannya suami sama istri. Wali sama lu-lu. Enggak usah kau jadi dengan masalah ini yang rapi juga orang. Kayak gitu aja. Ya dia nikah itu laki sama perempuan, wali dia cuma mengakadkan saja. Urusan mahar mereka berdua. Kalau ternyata laki-laki itu menceraikan istrinya yang sudah diakad ini, tapi belum diapa-apakan, belum disentuh, tapi sudah dikasih mahar. Maharnya kontan ini sudah berwujud. Dicerai setelah itu belum diapa-apa no, maka secara syar'inya mendapatkan separuh. Kamu mendapatkan separuh mahar. Kecuali kalau perempuannya memaafkan, ya sudah mas, tak balikkan semua pada para sampean. Memahami semua maharnya, kamu dapat utuh. Atau laki-laki ini yang memaafkan istri untuk kamu saja, enggak mengambil haknya yang separuh, dia kasihkan semuanya kepada perempuan tadi. Negosiasi dua orang. Ada paham ya? Ada wabah ya. Dan juga kata beliau, wali annahu qad ruwiya fi hadithun 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dikarenakan diriwayatkan dalam makna sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkait dengan hadis yang dimaukan sama beliau, atau Prof. Ikhwan, min tariqi Ibn Lahiyah, min tariqi Ibn Lahiyah, an Amr Ibn Shu'aib, an Abihi an Jaddih, min tariqi Ibn Lahiyah, an Amr Ibn Shu'aib, an Abihi an Jaddih. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dan Ibn Mardawai sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir. Kama di tafsir Ibn Kathir. Ini yang saya lihat dalam tafsir Ibn Kathir ya. Dibawakan terujukan Al-Qabrani dalam Al-Awsaf Ad-Darakot itu sunan. Dicek dua buku ini, apakah ada jalan yang lain. Kalau jalan yang ini ya kawan, itu baik, adalah karena ada Ibnu Lahiyah dari Allah. Namun Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam tafsirnya isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Makanya saya katakan khawatirnya di rujukan yang lain ada jalur yang lain selain Ibnu Lahiyah. Jadi kadang-kadang ada bukunya ya gimana lagi. Untuk yang di Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Marjawai yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Kathir itu jalurnya Ibnu Lahiyah dan ia baik. Angin ya. Tayyib ya. Ala kulli hal dua pendapat. Ada yang mengatakan zaujun, ada yang mengatakan waliyun. Dan di antara ulama yang mentarjih, yang merojihkan pendapat yang kedua, dia adalah wali, ialah Ibn al-Arabi al-Maliki. Ibn al-Arabi al-Maliki dalam tafsirnya beliau Ahkamul Quran, beliau bahas panjang lebar tentang masalah ini. Dan beliau akhirnya menyimpulkan yang dimaksudkan dengan alladhi biyadihi uqdatul nikah ialah wali. Lihat Ahkamul Quran juz 1 halaman 239 234-43 cetakan saya, atau lihat dalam tafsir Al-Baqarah 237. Juga itu merupakan tarjihnya Al-Imam Syaukani dalam tafsirnya. Nah, Syaukani mentarjih pendapat yang kedua dalam tafsirnya. Nah, barakallah. Dalam ya kan? Nah, kalau kemudian hadisnya sahih yang dari jauh tadi, Amr bin Shu'aib an-Nabihi an-Jad, itu kan hasan. Kalau memiliki beberapa jalan yang lain sampai pada Amr bin Shu'aib an-Nabihi an-Jad dengan istri hasan, maka tidak ada lagi pembahasan. Kalau sudah ada nas dalilnya Rasul, hadisnya Rasul yang hasan yang sahih yang menyebutkan tentang masalah ini, indah hal masalah. Kalau saya urusannya yang rajin, berzawaj. Paham ya? Tapi ketika dia baik, maka ikhtilafnya menguat. Menguat, barakallahu fikum. Ada pun masyayikhuna, mereka merujukannya ke sana. Masyayikhuna yang di sana yang kiamat ini. Kita masih di sana, merujukkan pendapat yang itu. Apa itu? Wajib. Syekh bin Utsaimin merujukkan yang pertama, yaitu az-zawaj. Di sini tidak mungkin dikompromikan. Paham ya? Mungkin dikompromikan. Sudah dua-duanya punya hak, maka mengadakan musyawarah enggak mungkin ya. Maka harus dalam bab ini kita harus mencari adillah, dalil-dalil yang menguatkan salah satunya. Wal khilafu qawi, dan khilaf dalam bab ini sangat kuat. Barakallah. Ala kulli hal, ini terkait dengan tiga jenis ikhtilaf. Ingat, fit tafsiril ma'thur, jangan salah paham ya. Dalam tafsir yang bil ma'thur, mudah ini. Nah, dari tiga jenis ikhtilaf ini para ulama, maka Anda akan semakin lebih memahami bagaimana ulasan para ulama dalam kutubul salafi. Tolong setelah ini jangan jadi kabayan tafsir. Apa yang maksud kabayan tafsir? Tahu? Allah wa bidat. Gitu ya. Nah, jadi kafayan. Kafayan kalau udah masuk kota, tinggal gede deh. Eh, namanya orang berdalam masuk kota, ya bingung. Ini banyak mobil loh, rasa nggak mati mau naik mana ini, jebangnya malah sekarang aja tuh. Biasanya nggak ada gitu-gitu, tinggal seberang beres urusannya. Ini kafayan tafsir, nggak ngerti ilmunya, melihat dalam bukunya ulama ini mengatakan begini, ini mengatakan begini. Para ulama ikhtilaf dalam tafsir ini. Pendapat yang pertama, A. Ini pendapatnya fulan, fulan, fulan, fulan. Ini ya. Kedua, pendapat yang B. Gini, gini, gini. Pendapatnya fulan, fulan, fulan. Ketiga, keempat, kelima, keenam. Terus sendiri. Yang rajin, Allah. Pokoknya itu yang ada dalam buku tafsir. Nek sampean jamaah yang mentafsir sendiri, ya, itu kelihatan dunia. Kita gobloke. Ada yang sok ilmiah, berani ya, Pak. Yang rajih adalah pendapat yang A. Kenapa itu pendapatnya Ibnu Abbas? Dikarenakan dia tahu cuma Al-Quran. Orang yang apa dia? Tidak ngerti itu sahih apa tidak dari Ibnu Abbas? Kan belum dicek lagi dia. Allahumma. Ketika dicek lagi, lawa itu ikhtilaf jenis yang pertama. Ada apa kok dicarci segala macam itu? Itu ikhtilaf jenis yang pertama ini, yang ini benar, yang ini benar, yang itu benar. Tidak usah dikatakan ikhtilaf, tidak usah kamu tarci, semuanya benar, mas. Untuk mengukurnya lebih ikhtilaf, ikhtilaf, tarci ya, kan ada tarci ini, tarci itu. Istilah problemnya, mending teman-teman, jangan berani-berani mengajarkan kitab, tafsir, belajar yang benar, baru kemudian mengajarkan yang benar. Yang semacam ini baru kamu pipis, tidak cukup dengan hafizul Quran. Tolong dipahami baik-baik. Tolong ucapkan baik-baik. Tidak cukup dengan hafizul Quran. Jadi apa ya? Tidak cukup apa ya? Dengan hafizul Quran. Karena nanti suruh ngajar tafsir. Ya Allah antah hafiz, ngajar tafsir. Ya perlu ngoseh bahasa Arab ya belum, usul dikini ya goblok, ngerti apa-apa, kok tafsir juga gak ngerti, bagaimana usul tafsir juga gak paham. Ya paling ya asal Quran. Tidak merendahkan barakallahu fiik, tapi ingat, letakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Paham ya? Hafizul Quran mulia, tapi terkait dengan tafsir Quran ada bidangnya dan yang ahli dalam masalah itu. Barakallahu fiik. Harus dengan demikian banyak bidang-bidang ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lain untuk memahami Al-Quran dengan sebenarnya. Wah, ada yang mau tanya kan? Saya kira jelas. Potong aja, saya kira jelas. Gak ada yang perlu tanya kalau kau bilang kayak gitu. Ada apa? Dengan tolong cermati baik-baik faedah ini. Dengan demikian, inti pembahasan usul tafsir sama itu selesai. Ini yang paling penting. Selebihnya antum dalami ilmu usul fiqih, kaidah fiqih, kaidah tafsir yang dikatakan para ulama, sama dan segala macamnya itu sebagai pelengkap. Di belakangnya antum semua memiliki apa tuh? Tergantung menafsirkan sesuai dengan kaidahnya. Masya Allah. Antum memahami ini kaidah dan antum mendalaminya dengan serius, dengan sikap yang betul-betul yang ada. Masya Allah. Mufassir kathir. Fasir kathir, oleh itu saya memahami bahasa Arab, paham ini, paham ini, paham ini, paham itu. Diminta Ustaz maju ke depan, Pak Ustaz. Kasih tausiah sedikit. Apa yang dikasihkan tausiah? Ingin ngerti diri. Ya, itulah. Tafsir aja. Nah, itu naik. Bacakan ayatnya, atau bacakan suratnya. Tafsirkan. Lafaz per lafaz. Masya Allah. Orang yang mendengarkan semua wilih-wilih. Ustaz siji ini jebulan di ini jebulan LC apa LY apa-apa itu LA Allah ya nah ya panen masya Allah terangkan terlebih dahulu terkait dengan masalah i'rabnya ini menguasai semua ya Pak. I'rab Al-Qur'an. Maaf itu bukan i'rab lah. Sekarang di ikhwan ya. Bukan di orang awam ya. Awam kaya suka i'rab. Karena di ikhwan yang sudah senior-senior itu i'rab jangan keluarkan. Masya Allah tidak. Yang kedua mufradatnya perlafaz. Sebutkan semuanya. Masya Allah tidak. Kemudian kandungan ayatnya. Wah, Allah urusan ini. Ini jebulan di ini jemputan lokal, bukan internasional. Yang namanya ilmu, yang penting istiqadahnya. Dan demohi bagi Allah, itu merupakan anugerah dari Allah Taala. Yang jelas belajar ilmu dalam rangka untuk yang semacam tadi menampil-nampilkan ilmu yang ada. Jadi dalam rangka itu betul belum bisa memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, perlu diilmui untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Waalaikumsalam. Saya kira cukup sekian. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita cari materi-materi yang pas, gitu ya, untuk kita. Untuk tarjamatul Quran. Loncat. Ini gitu ya. Sudah dibahas dalam pembahasan tafsir wal mufassirun. Terkait dengan al-mustahiruna bin tafsir minas sahabah. Lewat dalam pembahasan at-tafsir wal mufassirun. Ini kamu baca sendiri, gampang. Al-mustahiruna bin tafsir minat tabi'in. Jika telah lewat dalam pembahasan tafsir wal mufassirun. Enak. Hah? Hah? Ini tidak usah. Otan diri, gampang itu. Al-Qur'an Mutasyabih, gampang, baca sendiri. Saya benar, saya ini lengkap dalam menerangkannya. Susah kamu dapatkan di tempat yang lain, keterangan semacam ini. Dari saya benar, saya ini. Bawa tuan deh, gampang gitu. Yang perlu diulas itu terkait dengan muhimut ta'aruf fil Qur'an. Kesan kontradiksi dalam Al-Quran. Ini bidangnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau punya kitab khusus Dat'u Iham Iftirab Ayil Quran. Menolak dugaan kontradiksi tentang ayat Quran. Masya Allah, itu terjemahkan ganteng itu ya. Dengan judul yang menarik dan yang ahli dalam bidangnya. Syaikhul Rahman. Syaikhul Rahman. Belajar itu tafsir kok. Artinya untuk ketika menerjemahkan itu bisa menerangkan, menjelaskan dengan sebaik-baiknya terjemahan tadi. Ke situ. Perlu segini. Nah, aku saya berarti. Al-Qasam selesai. Nah, Al-Qasam tidak kamu baca. Ini nggak ada yang selesai. Nah, kita Al-Quran juga sama beliau. Faid-faid. Israelia juga demikian. Itu kabar yang kamu baca tahu ya. Al-Dhamir lewat. Al-Tifat selesai. Sudah kamu baca semua. Ada yang biasa insyaallah nanti yang kita bahas terkait dengan muhimut ta'aruf fil Quran insyaallah ta'ala. Tamam. Insyaallah yang sampai ini kalau sebelumnya saya kurang begitu banyak membuka referensi, mudah-mudahan ada waktu kita kasih referensi itu cukup banyak insyaallah. Tentunya referensi yang paling utama kitabnya Al-Imam Syafi'i tadi. Tamam. Barakallah. Hadza yakfi insyaallah. Sehingga kita menyisakan satu pertemuan di suatu hari. Mana ya? Insyaallah selesai untuk muhimut ta'aruf Al-Qur'an. Tinggal materi at-tafsir wal mufassirun. Sudah ada belum? Ceritanya malam ini selesai. Masyaallah. Lakbah pada ikhwan. Langsung terdiri gitu, tata dia gini. Dia kata sunyi, sunyi gini ya. Masya Allah, jelak sunyi. Nggak tahu yang membahaskan. Tapi di mana? Hah? Beliau mengatakan, insya Allah, empat pertemuan selesai. Zuhur, hari ini zuhur, asar, besok zuhur, asar. Masya Allah. Tama guyu ya Allah. Masya Allah. Kalau memang itu terjadi, berarti bagaimana lagi? Jangan gandoli orang yang sudah yang satu itu. Kalau itu terjadi, berarti insya Allah Ta'ala selesainya dars am besok Kamis sebelum berbuka. Jadi Kamis itu sebagai buka puasa yang terakhir, gitu ya. Setelah itu terserah. Tapi nanti mau beli apa itu? Nanti untuk nasi aku sih. Terus dia, apa yang terus dah ada. Jatuh aja. Ini rumah air itu sekarang. Langsung target sampai rumah sebelum sahur tercapai sahur. Semoga ya. Itu ingat itu kalau materinya Abdul Hasan selesai besok sore. Empat pertemuan lagi. Zuhur ini, asar nanti, besok zuhur, besok asar. Saya kan tinggal selesai besok nangis insya Allah. Abu Amr malam ini selesai. Hah? Kalau tercapai, insya Allah. Ini anak. Selamat ya. Dinyatakan ditutup dengan syarat amin kami sore itu. Salam. Selamat tidur. Kira-kira nggak ada lagi pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan lagi. Tinggal nunggu hari saja. Subhanallah. Hamdulillah. Anta. Astaghfirullah. Wa atubu ilaik. Tawabbalu. Barakallahu.